Mitra Bisnis, Antara menulis, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI menunjukkan hanya akan ada 3 capres yang maju dalam pertarungan pemilihan capres tahun ini. Ada Jokowi, Abu Rizal Bakri, dan yang terakhir antara Prabowo, Wiranto, atau pemenang konvensi Demokrat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial ekonomi dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa komentar Anda soal ini? Ya begini, ya semua lembaga bilang PDIP nomor 1, Golkar nomor 2 ya. Nah, yang nomor 3, 4, 5 ini memang masih berebut dan ada yang bilang Demokrat ancur, ada yang bilang Demokrat tetap bisa nomor 3. Kalau saya nyebutkan memang sekarang ini pertarungan 3 dinasti. Dinasti Soekarno, dinasti Saroedi, dinasti Sumitro. Dinasti lain di pinggiran lah, Soeharto, Habibie, Gus Dur tidak ikut secara langsung dalam kompetisi ini. Nah, kalau Golkar, Abu Rizal dianggap meneruskan Golkar. Nah, sekarang ini masalahnya tuh gini, antara figur capres sama partai itu tidak nyambung gitu loh. Tidak nyambung dalam arti partainya mungkin diharap bisa besar, tapi figurnya tidak laku. Figurnya besar, tapi partainya mungkin juga tetap tidak bisa menang kayak PDIP, ya. Mana mungkin jadi 50% gitu loh. Ya. Sulitnya ini Indonesia ini antara capres dengan partai itu agak gap. Rakyat tuh bingung, rakyat tuh kan bilang gini, saya mau milih Jokowi gitu ya, tapi saya nggak seneng Banteng loh. Ada yang begitu lah, kan gimana you mau milih Jokowi kan nggak milih Banteng gitu loh. Saya mau milih Golkar, tapi gue nggak seneng sama Ical lah. Terus gimana Anda milih Golkar, kalau Golkar ya otomatis Ical kan gitu lah. Nah ini dari gap antara rakyat, partai, dan tokoh ini loh. Rakyat itu bingung, ini partai, tokoh ini, gue mau milih tokoh, gue nggak peduli sama partai gitu loh. Tapi kalau dia nggak peduli partai, tokohnya itu nggak bakal terpilih. Seperti Jokowi bilang, kalau dia cuma dapat 30%, nanti akhirnya koalisi dengan yang lain macam-macam amburadul lagi ya, persis yang sekarang ini. Ini yang sebenarnya harus dijelaskan kepada rakyat, harus firm gitu. Nah, juga partai-partai besar itu memang seharusnya mulai sekarang mikir koalisi yang benar, jangan mengulangi kesalahan SBY, sebab SBY itu kan menangnya 60%, tapi partainya cuma 25%. Akhirnya di DPR dia takut sama DPR. Nanti juga Jokowi akan begitu, Prabowo pun akan begitu gitu. Jadi ini masalahnya bukan orangnya pengecut apa-apa, tapi sistemnya, kecuali presidennya masih diktator gitu loh, bubar DPR dalam, nggak bisa begitu dong gitu. Koalisi seperti apa yang ideal menurut Anda Pak Kris? Nah, kalau bisa 3 partai PDIP, Demokrat, dan Golkar bersatu, kemudian mengusung Jokowi sama komprominya siapa, dan yang fair aja lah, kalau yang nomor 2, gini, misalnya nanti nomor 1 PDIP, nomor 2 misalnya Partai Demokrat, ya, Partai Demokrat harus rela cuma jadi wapres gitu, toh. Nah, nanti dipilih yang mana the best siapa untuk mendampingi Jokowi, supaya bisa sukses gitu, toh. Nah, masalahnya kan jangan sampai terjadi kayak poros tengah zaman dulu loh. Poros tengah itu kan PDIP menang loh. PDIP itu dulu menang 35% zaman 99 itu. Tapi Megawati nggak jadi presiden kok. Malah yang jadi presiden Gus Dur yang partai nomor 7. Karena dikeroyok gitu loh. Jadi PDIP dikeroyok sama partai lain ya, yang nggak bisa apa-apa walaupun itu 30% gitu loh. Yang lain yang 70 ini kan bisa ngalahkan yang 30% gitu. Ini bisa terjadi kalau tidak terjadi koalisi yang gentleman gitu loh. Tapi ini di sini kan nggak ada gentleman. Semua perjanjian dilanggar semua. Baik Pak Kris, lalu bagaimana Anda menilai suasana politik menjelang pemilu tahun ini Pak? Ya sekarang ini kan rakyat kan sebetulnya kan sangat lupa sejarah ya. Jadi masa lalu kan tidak diketahui, yang dilupakan gitu. Tapi yang sekarang ini, masa sekarang ini yang dilihat. Misalnya Demokrat, karena ketua umumnya koruptor, jadi dianggapnya Demokrat koruptor semua. Padahal ya enggak, dan juga partai lain juga sama aja. Tapi ini karena yang kena ketua umumnya gitu, jadi ya seolah-olah bangkrut total gitu. Itu problemnya Demokrat tuh bagaimana. Nah mestinya SBY sebagai presiden tuh kalau dia bikin gebrakan-gebrakan yang konkret, pasti Partai Demokrat tuh masih bisa menang. Cuman ini sudah tinggal 2 hari, gimana mau merubah rakyat untuk tetap percaya Demokrat gitu. Karena Demokratnya sebenarnya kan presiden bisa memanfaatkan kepresidenan tuh, ambil putusan-putusan yang bisa menarik rakyat supaya rakyatnya tetap milih Demokrat. Ini tapi rakyat kan nggak ngerti begini, ini kan urusannya elit. Nah kalau elit kan maunya tetap adu domba, adu ini black campaign, ya memang nasibnya ini karena media massa juga berperanan untuk membuat citra seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk gitu. Istilahnya lebih bagus atau lebih jelek dari warna asli. Ya ini memang tinggal 5 hari mau bikin apa gitu loh. Tapi ya susah ya dalam 5 hari ngerubah orang. Tinggal 5 hari tuh. Demikian pengamat sosial ekonomi dan politik Kristianto Wibisono. Saya Mandariska.